Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، إن شاء الله malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita sampai hadis yang ketiga. Kita lanjutkan. Qala Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardizwah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala Az-Ziqala Ibn Shihab. Berkata Ibn Shihab. Masih lanjutan hadis yang ketiga. Qala Ibn Shihab. Siapa Ibn Shihab? Imam Az-Zuhri. Nah. Ya. Telah disebutkan bahwa Shihab sebenarnya nama kakek-kakeknya. Ya. Tapi masyhur dengan sebutan Ibn Shihab. Ya. Namanya juga bukan Imam Az-Zuhri. Namanya Muhammad bin Ismail bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab. Ya, Shihab ini kakek-kakeknya. Namanya Muhammad. Muhammad bin Ismail bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab. Ya. Bin Abdullah ibn al-Halis ibn Zahra atau Zuhra. Ya. Bin Zuhra. Nah, bin Kilab. Zuhra ini nama kakek keberapa ya? Kakek apa? Yang disandarkan nisbah kepadanya. Masyhur dengan sebutan Imam Az-Zuhri. Nah, Zuhra ini nama kakek keberapanya? Ya. Tapi disandarkan nasab kepadanya. Atau sebut Ibn Shihab. Kita sebutkan Qala Ibn Shihab. Yang dimaksud Imam Az-Zuhri. Ya. Qala akhbarani Abu Salamah. Berkata Imam Az-Zuhri, Ibn Shihab, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah Ibn Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman Ibn Auf. Ya. Dia seorang tabi'in, putra sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf. Nah, khilaf di antara para ulama tentang namanya. Siapa nama Abu Salamah? Ya. Dikatakan sebagian namanya Abdullah. Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Tapi masyhur dengan nama kunyahnya Abu Salamah. Ada juga yang mengatakan namanya Ismail. Ismail bin Abdurrahman ibn Auf. Tapi masyhur dengan nama kunyah, yaitu Abu Salamah. Siqatun muqsir. Disebutkan oleh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Beliau seorang yang siqah dan juga banyak meriwayatkan hadis. Nah. Anna Jabira ibn Abdullah al-Ansari qala. Sesungguhnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabiyun jalil. Ya. Sahabat dari hadis yang akan kita bacakan ini, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau termasuk di antara sahabat yang ikut dalam Bai'atul Aqabah. Ya. Sebutkan ada 70-an. ya, sahabat yang mengikuti bai'ah al-Aqabah, di antaranya Jabir bin Abdullah. Ketika itu beliau adalah orang yang paling kecil di antara 70 sahabat tersebut. Ketika perang Badar, beliau ingin mengikuti perang Badar. Tapi ayahnya memintanya untuk menjaga saudari-saudari yang masih kecil. Sehingga beliau tidak ikut perang Badar. Nah, begitu juga ketika perang Uhud, beliau minta izin kepada ayahnya, tapi ayahnya meminta untuk menjaga saudari-saudarinya dalam perang Uhud. Nah, sehingga beliau pun tidak mengikuti perang Uhud. Ya, kemudian ayahnya meninggal dalam perang Uhud. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini Jabir bin Abdullah. Setelah itu, beliau mengikuti peperangan-peperangan bersama Nabi SAW. Adapun ketika perang Badar, perang Uhud, ayahnya meminta untuk menjaga saudari-saudarinya yang sebutkan kurang lebih ada 9 saudari-saudarinya. Ya. Sehingga Jabir bin Abdullah pun beliau menikahi seorang janda. Nah, ketika Nabi SAW berkata kepadanya, "Ala tujawiju bikran?" Kenapa engkau tidak menikahi gadis? Ya. Alasannya beliau menyebutkan karena memiliki 9 saudari. Beliau membutuhkan istri yang selain bisa merawat dirinya, bisa juga merawat saudari-saudarinya. Ya, ini alasan beliau menikahi janda. Barakallahu fikum. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, dan juga ada kisah menarik berkenaan dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau mengatakan, akbalat iru yawm al-jum'ah. Ya, datang kafilah dagang. Ya, satu kafilah di hari Jum'at. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika datang kafilah yang besar tersebut, maka manusia menuju kafilah tersebut. Ya. Dan tidak tersisa orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanya 12 orang saja. Nah, wa ana fihim, kata Jabir, saya termasuk di antara 12 orang tersebut. Nah, yang tetap bersama Nabi SAW. Padahal ketika itu di hari Jumat, Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba datang kafilah. Ya. Kafilah dagang, membawa harta yang banyak. Nah, ya. Manusia menuju kafilah tersebut. Meninggalkan Nabi SAW sedang berkhutbah. Nah, kurang lebih yang tersisa 12 orang. Di antaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau yang meriwayatkan hadis ini. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan ayat. Wa idha ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa taraquka qa'ima. Qul ma inna Allah khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairu raziqin. Nah, dan apabila mereka melihat perdagangan dan permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan berdiri berkhutbah. Ya. Katakan, apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada perniagaan dan permainan tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang memberikan rezeki. Nah, ini pun berkaitan dengan hadis yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau termasuk di antara 12 orang yang tetap tinggal bersama Nabi SAW ketika manusia berhamburan menuju kafilah yang besar tersebut. Beliau tetap bersama Nabi SAW meninggalkan khutbahnya. Wahyu yuhadisu an fatratil wahyi. Beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang masa kosongnya wahyu. Di mana kita sebutkan pada hadis sebelumnya, ketika wahyu pertama turun surah Al-Alaq. Setelah itu sekian lama tidak turun-turun wahyu. Dan beliau Jabir bin Abdullah menceritakan tentang masa kosongnya wahyu tersebut. Faqala fi hadisihi, beliau mengatakan dalam hadisnya dari Nabi SAW, baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Nabi mengatakan, ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basori, aku angkat pandanganku. Fa'idal malakul ladhi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardi. Tiba-tiba ada malaikat yang mendatangiku di gua Hira dalam keadaan duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Ketika itu Rasulullah sangat merindukan sekali turun wahyu berikutnya. Kemudian tadi ketika beliau berjalan, tiba-tiba mendengar suara dari langit. Ketika Rasulullah mengangkat pandangannya, melihat malaikat yang datang, ketika beliau berada di gua Hira, sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, maka aku merasa ketakutan. Faraja'tu, dan aku pun pulang. Faqultu jammiluni zammiluni, aku mengatakan selimuti aku. Di dalam riwayat yang lain, dasiruni, maknanya sama, selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'andir, wa rabbaka fa'kabbir, wa siyabaka fa'tahir, wa rujjah fa'jur. Ini merupakan wahyu yang kedua. Yang pertama surah Al-Alaq. Kemudian ketika itu masa fatratul wahyu. Tidak turun lagi wahyu kepada Nabi SAW dan sekian waktu yang lama. Sampai Rasulullah merindukannya. Kemudian terjadi peristiwa ini. Dan turun wahyu yang berikutnya, yaitu surah Al-Mudassir. Saya kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, nubbi'a bi'iqra wa ursila bil mudassir. Rasulullah diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya wahyu pertama, surah Iqra Al-Alaq. Dan diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudassir. Ya ayuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Dikarenakan ketika itu Nabi SAW meminta kepada istrinya Khadijah, zammiluni. Atau dasiruni. Maknanya sama. Selimuti aku. Kemudian turun ayat, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir. Bangunlah. Fa'anzir. Dan berilah peringatan. Beri peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Rabbmu. Wasiyabaka fatahhir. Dan sucikanlah pakaianmu. Pakaian di sini bisa pakaian sifatnya hissiyah atau maknawiyah. Pakaian hissiyah yang kita pakai, yang terasa oleh kita, yang sucikan dari najis. Atau pakaian di sini bisa juga maknanya membersihkan diri kita dari kesyirikan-kesyirikan. Nah, ya, daripada kekafiran-kekafiran. Nah, warujafahjur, ya, dan tinggalkanlah berhala-berhala. Ya. Fahamiyal wahyu wa tataba'a. Ya. Kemudian setelah itu, wahyu pun turun dan berkesinambungan terus. Nah, ya. Taba'ahu Abdullah ibn Yusuf wa Abu Salih. Ini diriwayatkan juga hadis ini oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih. Wa taba'ahu Hilal ibn Raddad an-Zuhri. Ya. Diriwayatkan juga oleh Hilal bin Raddad dari Imam Az-Zuhri. Wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruhu. Ya. Dan berkata Yunus dan Ma'mar mendapatkannya dari Imam Az-Zuhri. Nah. Dari hadis yang kita bacakan tadi, ya, menjelaskan tentang wahyu yang kedua yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Nah. Dan telah kita jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, sekitar 2 kali. Ya. Dan juga kita jelaskan di antara kaifiyah tata cara turunnya wahyu. Ya. Yaitu datangnya malaikat Jibril kepada Nabi SAW dalam bentuk aslinya. Dan ini jarang. Rasulullah hanya melihat 2 kali. Nah. Yang memiliki 600 sayap dan menutup ufuk. Ini bentuk aslinya malaikat Jibril. Ya. Adapun seringnya malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Ya. Kebanyakan menjelma seorang sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Seorang sahabat yang tampan. Nah, kadang-kadang juga menjelma menjadi seorang yang tidak dikenal. Ya. Tapi Rasulullah tahu itu adalah malaikat Jibril yang datang menyampaikan wahyu. Nah, barakallahu fikum. Nabi SAW ketika melihat yang kedua kalinya malaikat Jibril dalam keadaan sedang duduk di atas kursi yang ada di antara langit dan bumi, beliau takut, ketakutan. Nah, ya. Sampai beliau pun pulang ke rumahnya. Saking ketakutannya, beliau meminta kepada istrinya, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ya. Sebagaimana peristiwa ketika awal turunnya wahyu kepada Nabi SAW di Gua Hira. Ya. Sampai malaikat Jibril memegangnya, memeluknya dengan kuat, kemudian melepaskannya, memerintahkan untuk membaca Iqra. Rasulullah pun merasa ketakutan ketika itu. Sampai pulang ke rumahnya pun dalam keadaan yang gelisah, gemetar, ya, takut, nah, khawatir menimpa sesuatu kepada dirinya. Nah, begitu pun ketika wahyu yang kedua, Rasulullah masih merasakan demikian. Masih merasakan takut. Ya, dan tak dijelaskan, sampainya wahyu kepada Nabi SAW bukan perkara yang enteng, tapi perkara yang berat. Ya. Sampai telah dijelaskan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah menerima wahyu sampai mencucurkan keringat. Nah, walaupun ketika itu hari yang sangat dingin sekali. Subhanallah. Hari yang sangat dingin tapi bisa mencucurkan keringat. Ini menunjukkan beratnya. Ya. wahyu yang diterima oleh Nabi SAW. Nah. Ya ayuhal mudassir. Nah. Di Rasulullah SAW selimut. Allah turunkan ayat tadi. Ya ayuhal mudassir. Wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud di sini Nabi SAW. Kum fa'andir. Bangunlah. Berilah peringatan. Ya. Hadir minal adab. Malam yu'min bika. Ya. Berilah peringatan berupa azab kepada orang yang tidak mau beriman kepadamu. Nah. Sehingga ketika turun ayat ini pun Nabi SAW segera memberikan peringatan kepada manusia. Ya. Supaya mereka mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya ayuhan nas, kul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, bahkan Rasulullah sampai berdiri ya, di suatu bukit. Mengumpulkan orang-orang Quraisy. Nah, mengatakan, ya, kalau seandainya aku memberitahukan kepada kalian, di belakang gunung sana, di belakang bukit sana, ada pasukan yang hendak menyerang kalian. Apakah kalian membenarkan aku? Mereka mengatakan, aku tidak memandangmu melainkan seorang yang jujur. Ya. Membenarkan kalau seandainya Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya di hadapan kalian ada adab yang pedih. Ya. Diberikan peringatan dengan adab. Siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika diberitakan dengan berita ini, baru mereka mengingkari apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Padahal mereka mengenal Nabi sebagai seorang amin yang dapat dipercaya. Seorang yang jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Ya. Sampai ketika itu, Abu Lahab, pamannya Nabi SAW mengatakan, Ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana. Wahai Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Sampai menepukkan tangannya. Merendahkan Nabi SAW. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk perkara ini engkau mengumpulkan kami? Sampai turun ayat. Tabbat yada abi lahabi watab. Ila akhir ayat. Celakalah. Kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Menghina Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah tauhid. Ya. Menghina Nabi SAW ketika menyampaikan, ada adab di hadapan kalian. Nah. Wa rabbaka fakabbir. Ya. Dan agungkanlah, besarkanlah Rabbmu. Wa siyabaka fatahir. Dan sucikanlah pakaianmu. Ini maknanya, saya sebutkan, bisa sifatnya hissiyah. Ya, berkenaan dengan pakaian yang kita pakai. Ya. Bersihkan dari najis. Nah. Ya. Atau pakaian sini pakaian yang sifatnya diri kita. Bersihkan diri kita. Ya. Dengan menjauhi berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Dan kekafiran-kekafiran. Ya. Warruj fahjur. Ya. Dimana warruj. Ini artinya berhala-berhala. Adapun berhala-berhala, tinggalkan oleh kalian. Jauhi oleh kalian. Ya. Peringatan untuk menjauhi berhala-berhala. Kenapa dikarenakan berhala tersebut? La yasma' wa la yubsir wa la yugni. Ya. Tidak mendengar, tidak melihat, dan juga tidak memberikan manfaat sedikit pun. Nah, sebagaimana disebutkan, oleh Nabi Ibrahim AS kepada bapaknya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'ah. Wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah kepada berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Nah. Ya. Rasulullah SAW langsung beliau memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan beliau untuk memberikan peringatan kepada manusia. Nah, ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka faqabbil wasiyabaka fatahhir wa ruj fahjur. Nah. Maka setelah turunnya wahyu ini mulai wahyu terus turun dan berkesinambungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi masa fatratul wahyu. Ya. Terus turun berkesinambungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmah yang besar. Ya, dengan berangsur-angsurnya turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya lebih kokoh dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya bisa menghafalnya. Nah, sehingga tidak langsung diturunkan secara sekaligus, tapi berangsur-angsur. Ya, sesuai dengan kejadian yang terjadi. Nah, sesuai dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sehingga ada istilah yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya wahyu. Nah, hikmah yang besar dengan turunnya wahyu tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Natafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.